بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Berkaitan dengan bab yang ketujuh, bab mayut karu fil munawalah wa kitabi ahli ilmi bil ilmi ilal buldan. Bab apa yang disebut tentang munawalah dan penulisan ilmu ke berbagai negeri. Ini pembahasan munawalah dan mukatabah dan telah kita terangkan. Di dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua hadith. Hadith yang pertama beliau berkata, haddathana Ismail ibn Abdillah. Ya, Ismail bin Abdillah al-Uwaisi. Qala haddathani Ibrahim bin Sa'ad al-Zuhri. An Salih. Salih ini adalah Salih bin Kaisan. An al-Zuhri. Atan ibn Shihab. Dari ibn Shihab. Ibn Shihab. Muhammad bin Muslim al-Zuhri. Ya. Dan Salih bin Kaisan ini umurnya lebih tua daripada Az-Zuhri. Lebih tua daripada Az-Zuhri. Karena itu riwayat Salih dari Az-Zuhri itu dari riwayat Al-Akabir Anil Asagir. Dari riwayat orang tua kepada yang lebih muda darinya. Dan ilmu itu tidak memandang kepada umur. Tidak memandang kepada umur. Kapan dia punya niatan dan semangat untuk menuntut ilmu, maka Allah memberikan taufik kepadanya, akan memudahkannya. Iya. Ibnu Hazm rahimahullah, beliau menuntut ilmu di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun. Dan tidak mengapa seorang mengambil ilmu dari orang yang lebih muda darinya, sepanjang orang tersebut memiliki sisi ilmiah yang layak diambil darinya ilmu di bidangnya. Iya, dikatakan di bidangnya sebab tidak semua orang menguasai seluruh bidang ilmu. Ada yang kuat di sebuah bidang, di bidang yang lain mungkin selainnya lebih kuat darinya. Kemudian kata beliau, An Ubaidillahi ibn Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud. Anna Abdullah ibn Abbas akhbarahu. Sungguhnya ibn Abbas, Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rajulan wa amarahu ayyadafa'ahu ila azimil bahrain. Fadafa'ahu azimul bahrain ila Kisra. فلما قرأه مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. إيه. كتب لي رحمه الله sungguhnya رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah mengirim sebuah tulisan surat beliau melalui seorang lelaki. Ya. Dan lelaki ini disebut oleh Imam Al-Bukhari di Kitabul Maghazi. Beliau adalah Abdullah ibn Hudzafah As-Sahmi, sahabat. Kemudian orang ini atau Abdullah ibn Hudzafah ini menyerahkan atau Nabi memerintahnya agar surat itu diserahkan kepada Azim al-Bahrain. Azim al-Bahrain, pembesar negeri Bahrain. Ya. Dan disebutkan di sini pembesarnya. Nampaknya dia adalah ya, pemimpin negeri itu. Dan al-Bahrain hingga hari ini masih nama sebuah negara di Timur Tengah. Fadafa'ahu Azimul Bahraini ila Kisra. Kemudian Azimul Bahraini ini menyerahkan surat Rasulullah kepada Kisra. Iya. Diserahkan kepada Kisra. Falamma qara'ahu mazzaqahu. Begitu Kisra membacanya, begitu Kisra membaca surat ini, maka ia merobek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fahasibtu, Ibnu Syihab yang berkata, saya menyangka anna Ibnu al-Musayyab qala, bahwa Ibnu al-Musayyab berkata. Ini riwayat yang lainnya. Ya. Dari Ibnu al-Musayyab. Saya menyangka bahwa Ibnu al-Musayyab berkata, pada alaihim Rasulullah. Jadi kalau Ibnu al-Musayyab menyebutkan bahwa Nabi berdoa, maka ini nampak riwayatnya mursal. Pada alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzaqu kullu mumazzaq. Maka Rasulullah mendoakan kejelekan untuk mereka agar supaya mereka juga dipecah belah. Di sebagaimana mereka merobek-robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendoakan supaya mereka juga dirobek-robek oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dimaklumi bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Dan setelah itu Kisra digulingkan oleh keluarganya sendiri. Iya. Sisi pendalilan Imam Al-Bukhari dari hadis ini, Nabi mengirim surat dan ini kitabah. Dan dia mu'tabar, dianggap. Iya. Adalah hal yang dianggap. Sepanjang terlepas di bawah itu datangnya dari Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di riwayat yang kedua, beliau mempunyai khatam, mempunyai stempel yang membuktikan bahwa itu adalah dari beliau. Iya. Jadi ini sisi pendalilan Imam Al-Bukhari, bahwa ilmu itu kadang dengan mukataba, ya, dengan menyampaikannya secara tulisan, dan itu boleh seorang mengambilnya, mengambil ilmu, menyandang ilmu dengan cara yang seperti itu. Dan syah dia menyampaikannya kalau ilmunya dia dapatkan dengan jalur mukatabah. Dan hadith ini terdapat di dalamnya pelajaran yang sangat agung. Bahwa perintah Rasulullah SAW harus dibesarkan. Sebagaimana dimaklumi itu adalah syariat Allah. Dan kita diperintah untuk mengagungkannya. Maka siapa yang bertentangan di hal itu atau merendahkan perintah Rasulullah, maka Allah akan menghinakannya. Kisra merobek-robek surat Rasulullah. Maka dia mendapatkan akibat sama dengan apa yang dia lakukan. Iya. Akibat dari apa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga menimpakan kebinasaan kepadanya. Iya. Karena itu mengagungkan perintah Rasulullah adalah hal yang sangat penting. Dan di sini seorang penuntut ilmu harus memahami, iya, pentingnya mengagungkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh atau disebutkan oleh Ibnu Rajab di dalam Syarah Ilalut Tirmidzi, dan kisah ini juga disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Daqaiqut Tafsir atau sebagaimana dalam Daqaiqut Tafsir. Beliau menyebutkan dari Abu Bakar Ibn Ayyash rahimahullah, beliau ditanya, orang yang duduk di masjid mengajar dan manusia datang mengelilinginya. Kata beliau, man jalasa linnasi jalasan nasu ilaihim. Atau jalasan nasu ilaihi. Siapa yang duduk untuk manusia, manusia akan datang kepadanya. Ya. Tapi kata beliau, ahli sunnah, mereka meninggal dan penyebutan mereka masih tersisa di tengah makhluk. Dan ahli bid'ah, mereka meninggal dan hilang pengaruhnya setelah meninggalnya. Iya. Kata beliau, siapa yang diagungkan dengan sunnah ini, maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Dan kami mengangkat penyebutanmu wahai Muhammad. Sebab dia membela Nabi Muhammad, Allah juga angkat penyebutannya. Sebagaimana Nabi Muhammad diangkat penyebutan dan derajatnya. Dan kata Abu Bakar bin Ayyash, dan siapa yang berbuat bid'ah, berpaling dari sunnah Rasulullah, maka dia mendapatkan bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syani'aka huwal abtar." Ya. Sungguhnya orang yang memutuskanmu, mereka lah yang terputus, yang binasa, tidak mendapatkan kebaikan. Iya. Maka ini hal yang dipelihara dan dijaga. Sebab siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Wa may yuhinillah fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Kemudian di dalam hadits yang kedua, kata beliau, haddatsana Muhammad ibn Muqatil Abu al-Hasan. Ini Al-Marwazi dari negeri Maru. Qala akhbarana Abdullah. Mengabarkan kepada kami Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Ya. Imam Al-Bukhari tidak sebut siapa Abdullah. Padahal rawi yang bernama Abdullah di tingkatan ini puluhan, maka mungkin ratusan jumlahnya. Tapi beliau tidak sebutkan siapa Abdullah. Ya, sebab ini kaidah tersendiri di kalangan ahli hadis. Ya, kalau dia jelas, tidak perlu disebut Abdullah bin siapa. Sebab dimaklumi di tingkatan ini, kalau ada orang dari negeri Marwazi meriwayatkan dari Abdullah, itu tidak ada lain kecuali imamnya negeri Marwaz, imamnya negeri Maru, yaitu al-imam Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Jelas ya? Jadi ini Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi. Misal satu kaidah mengenal rawi-rawi. Ya. Qala akhbarana Syu'bah, beliau berkata mengabarkan kepada kami Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Basri. An Qatada, dari Qatada. Qatada ibn Di'amah Abu al-Khattab as-Sadusi al-Basri. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu. Annahu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله قال أنس أنس berkata النبي صلى الله عليه وسلم menulis sebuah tulisan dan atau dalam sebuah riwayat beliau hendak menulis. Ya, maksudnya di sini hendak menulis yaitu beliau hendak memerintah orang menulis sebab Nabi tidak bisa menulis. Ya. Ada juru tulis beliau. Maka dikatakan kepada Nabi bahwa mereka orang-orang yang akan dikirimi surat ini, mereka tidak membaca tulisan, tidak membaca surat kecuali surat itu sudah distempel, ada khatamnya. Maka fattakhadha khataman min fiddah, maka Nabi pun bikin cincin yang ada apa tulisannya untuk sebagai stempel dari perak yang ada tulisannya Muhammad Rasulullah, ya tulisannya Muhammad Rasulullah. Ya, kata beliau, "Ka'anni anzuru ila bayadhihi fi yadihi." Kata Anas, seakan-akan saya masih melihat ya, cincin itu atau putihnya cincin itu di tangan Nabi sebab dari perak. Faqultu li Qatada man qala naqshuhu Muhammadur Rasulullah, maka kata Syu'bah, saya bertanya kepada Qatada, siapa yang berkata bahwa tulisannya Muhammad Rasulullah? Qatada menjawab, Anas. Anas yang berkata. Ya, sisi pendalilan Imam Al-Bukhari jelas Nabi menulis surat dan ini kitabah. Ya, dan ada makna munawalah di dalam dua riwayat ini. Karena itu dia adalah hal yang syah. Dan hadits ini menjelaskan ya, kenapa Nabi sallallahu

rahimahullahu taala. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi, nama beliau Al-Harith Ibn Malik. Ada yang mengatakan Ibn Auf, ada yang mengatakan Auf Ibn Al-Harith. Ya. Dan Abu Waqid Al-Laitsi tidak ada hadis di dalam Sahih Al-Bukhari kecuali hadis ini. Hanya satu hadis ini saja. Demikian disebut oleh Ibn Hajar di Fathul Bari. Dan seluruh sanad riwayat ini semua rawi-rawinya dari Madinah. Dari kota Madinah. Ya, ini kadang saya ingatkan dalam periwayatan. Dan kadang diingatkan oleh para ulama seperti Ibn Hajar di sini. Bahwa ini sanad semuanya dari penduduk Madinah. Ini sanad semuanya dari penduduk Basrah. Ya. Dan ini secara umum memberikan ketenangan pada orang yang mengetahuinya. Sebab biasanya kalau dia penduduk satu kota, maka berjumpanya lebih dipastikan. Sebab dia satu kota. Berbeda kalau ini dari, seperti misalnya sanad yang sudah berlalu, ya, dari negeri Maru, meriwayatkan dari negeri Basrah. Ya. Jelas Ibn al-Mubarak berjumpa dengan Syu'bah, tidak diragukan. Ya. Tetapi adanya perbedaan negeri, ini tentunya dimaklumi bahwa asalnya tidak berjumpa. Iya. Jelas ya? Dan diketahui Abdullah bin Mubarak mendengar dari Syu'bah yang berasal dari Basrah. Sebab itu adalah hal yang memang diterangkan di dalam buku-buku periwayatan. Iya. Karena itu ahli hadith, kalau mereka melihat hadith, ya mereka tingkat keyakinannya berbeda dengan orang yang tidak mengetahui tentang hadith. Iya. Kadang seorang ahli hadith sangat yakin hadith ini syah dari Nabi. Karena memang pengetahuan, dia punya pengetahuan yang bisa menyebabkannya yakin terhadap riwayat tersebut. Tapi orang yang tidak mempunyai ilmu tentang hadith, ini tidak akan mencapai kedudukan tersebut. Iya. Karena itu mereka, ketika Nabi menyebutkan At-Taifatul Mansura, terus menerus di atas kebenaran, ya, para imam ahli hadith seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan lainnya, tidak menafsirkan makna Taif al-Mansur kecuali dengan arti ahlul hadith. Iya. Dari Abu Waqid, Rasulullah bersabda. Atau Rasulullah SAW, Abu Waqid bercerita. Naqal anna Rasulullah SAW, bainama huwa jalisun fil masjid, wan nasu ma'ahu. Rasulullah SAW, tatkala beliau duduk di masjid, dan manusia bersamanya. Ya, duduk di sini mungkin beliau duduk di bawah bersama para sahabat dan mungkin beliau duduk di atas kursi. Dan ini semuanya pernah terjadi bersama Rasulullah. Dan beliau pernah duduk di atas mimbar. Iya. Semuanya masuk di dalam mana duduk di masjid. Iya. Jelas ya? Tatkala Rasulullah duduk di masjid, wa nasu ma'ahu, dan manusia bersamanya. It aqbala thalathatu nafar, maka datanglah tiga orang. Fa aqbala ithnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahid. Tiga orang ini datang, dua orang maju kepada Rasulullah, ke majelis Rasulullah, dan satu pergi. Qala fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Waqid berkata keduanya pun berhenti. Ya. Pada Rasulullah SAW. Maksudnya menghadap kepada Rasulullah. Mereka berhenti. Fa'amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halqa fajalasa fiha. Salah satu dari dua orang ini, dia melihat ada yang kosong di majelis, di halaqah. Ya, dia datangi tempat yang kosong dan duduk di situ. Wa'amal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lainnya, dia duduk paling belakang. Wa amma tsalits, adapun yang ketiga tadi, fa adabara dhahiba. Fa adabara dhahiba. Maka dia yang ketiga dia pergi sudah. Dia berpaling pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Begitu Rasulullah selesai berbicara, langsung beliau berkata. Nah, perhatikan ya, beliau tadi berbicara. Ya, beliau tidak langsung memberi komentar, tapi beliau selesaikan dulu pembicaraannya. Ya. Dan ini etika dalam menyampaikan ilmu. Sebab seorang alim juga

Apakah boleh mengadakan transplantasi organ tubuh dengan kondisi sang pendonor menjualnya? Sedangkan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkannya dan kemungkinan selamat 50-50%. Pertama, ini menjual organ tubuh. Iya. Menjual organ tubuh. Tubuh itu bukan milik dia. Tubuh itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya dia menjual? Ya. Karena itu tidak benar seorang menjual organ tubuhnya. Yang ada adalah dia bersedekah dengannya. Ya. Kalau itu tidak membahayakannya, tapi kalau membahayakannya, Allah telah berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahluka." Jangan kalian melemparkan diri-diri kalian dalam kebinasaan. Dan Allah telah berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Yang kalian membunuh diri-diri kalian, sungguhnya Allah merahmati kalian. Dan Rasulullah bersabda, "La darar wala dirar." Tidak boleh ada bahaya dan membahayakan. Iya. Adapun terkait dengan masalah dia sakit dan perlu organ tubuh, ya. Dan ini tidak didapatkan kecuali dengan cara membelinya. Ya. Ini wallahu taala alam, ini pembahasan ya agak sulit untuk apa saya tidak bisa menjawab sekarang. Sebab penanya kadang ya kondisinya kadang bukan darurat. Ya, tapi bermain-main dengan kata darurat, tidak ada jalan lain selamat kecuali itu. Kemudian yang kedua, berobat itu bukan wajib. Berobat itu bukan wajib. Ya. Disunnahkan berobat, boleh seorang berobat. Tapi tidak dimestikan. Ya. Dan kalau dia tidak berobat dan dia meninggal karena hal itu, dia tidak dianggap membunuh dirinya. Tidak dianggap. Apa kebatasan tasyabbuh? Ya, tasyabbuh ini pembahasan yang banyak cabangnya, banyak sudutnya, ada definisi-definisinya. Dan ini saya kira pernah kita bahas ya tentang tasyabbuh ini di pelajaran syariah. Bagaimana cara mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Banyak cara untuk mentadabburinya. Yang pertama adalah dia membaca tafsir dari ayat, mana dari ayat. Yang kedua, dia menghadirkan keagungan dan kebesaran Al-Quran dalam dirinya. Yang ketiga, dia mengetahui bahwa ini adalah firman Allah Jalla Jalaluh, yang maha agung dan maha besar. Ya. Kemudian yang keempat, ia apa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaannya. Ya. Dan ini sangat membantunya untuk bisa tadabbur terhadap Al-Qur'an. Bagaimana dengan keabsahan suatu ilmu periwayatan yang periwayatan atau cara pengambilnya tidak i'tibar? Maksudnya tidak mu'tabar ya, tidak teranggap. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai pendapat LDII yang menganggap bahwa ilmu yang berasal bukan dari ustad-ustad mereka tidak dianggap syah. Amalannya juga tidak syah. Ya. Ini clear ya, dibedakan antara dua hal. Sekarang semua sanad periwayatan sudah terjaga. Hadits Rasulullah sudah terjaga, sudah tertulis di buku-buku. Semuanya sudah terjaga, tidak ada lagi kemungkinan untuk tidak terjaga. Adapun sanad periwayatan bersambung kepada Nabi itu adalah sunnah tetap dijaga. Sunnah tetap dijaga. Karena tadi saya sebutkan sejumlah ulama kita dan guru-guru kita punya sanad bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jelas ya?

Apa hukum arisan itu? Apakah termasuk judi atau tidak? Ada yang berkata bahwa arisan itu bukan judi. Sebab uang akan kembali kepada kita sesuai dengan yang kita keluarkan. Ya, arisan itu dari bentuk-bentuk yang ada yang saya anggap itu boleh dan ada yang tidak boleh. Ya. Tergantung bagaimana sistemnya dan caranya. Apakah ada pengecualian dalam hukum dimakruhkannya berbincang-bincang setelah sholat isya? Ini akan datang pembahasannya di kitabul ilm. Ya. Bahwa itu hukum makruh kalau pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau bicaraan yang diperbolehkan atau pembicaraan yang mengandung makna ilmu syar'i itu tidak ada masalah. Dan Nabi ya, kadang berbicara dengan keluarganya. Akan dibawakan dalilnya oleh Al-Bukhari rahimahullah. Tolong dijelaskan tentang zakat profesi. Apakah dikeluarkan 2,5% per bulan atau per tahun? Dan kalau pekerjaannya tidak tetap, bagaimana caranya? Ini sekarang siapa yang menamakan zakat profesi itu? Ada zakat dalam profesi. Iya. Ini keliru ya penamaan ini. Nah. Jadi orang yang bekerja diharuskan mengeluarkan zakat pada kerjaannya. Dan ini pengharusan, artinya dia ingin mengambil harta orang tanpa ada dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Zakat itu disyaratkan syarat-syarat. Ya. Di antaranya harus mencapai nisab. Apakah si nisab emas atau perak? Dan di antaranya dipegang selama setahun. Dipegang selama setahun. Dan di antaranya masuk di dalam kepemilikan tetapnya. Iya. Ini diantara syarat-syarat kewajiban zakat. Sekarang kalau ada orang yang bekerja, dia dapatkan gajinya, dan gaji itu langsung habis untuk keperluannya, maka ini tidak ada kewajiban zakat padanya. Tidak ada kewajiban zakat padanya. Itu hanya dibahas tentang masalah upah. Misalnya seorang menyewakan sebuah rumah atau dia mengupahkan sesuatu, lalu dia terima hasil upah tersebut. Apakah ada zakatnya atau tidak? Ini memang dibahas. Dan sebagian ulama yang berpendapat dikeluarkan zakat sebab dia milip dengan tanaman yang dipanen. Ya. Jelas ya? Tapi ini tidak dikatakan zakat profesi. Itulah asal orang yang mengatakan zakat profesi ini sebenarnya ini ada kerancuan di dalam memahami ilmu fikih. Iya. Dan di antara kerancuan yang sangat jelas, mereka katakan zakat profesi, dalilnya apa? Diambil dari zakat pertanian. Wa atu haqqahu yawma hasadi. Keluarkan haknya ketika dipanen. Baik. Anggaplah saya terima itu dalilnya. Sekarang berapa kadar yang dikeluarkan? Mereka berkata 2,5%. Loh, kok 2,5%? Itu kan zakat harta. 2,5%. Kalau zakat pertanian, ya bukan 2,5%. Ya. 5% atau 7,5% atau 10%. Kalau zakat pertanian. Kenapa dikeluarkan 2,5%? Ya, ini menunjukkan bahwa terbalik pemahaman di dalam pembahasannya. Ya. Pada sebagian orang seenaknya saja. Ya. Mengambil ini, dari ini, dan dia gabungkan. Ya. Jelas ya? Akhirnya terbentuk zakat jenis yang kelima. Ahli fikih hanya membahas 4 jenis zakat. Zakat harta, zakat hasil bumi, zakat peternakan, dan zakat perdagangan. Nah, ini ada jenis yang kelima. Namanya zakat gado-gado.

Dikarenakan ingin mencari agar tidak terlambat takbiratul ihram. Bila datang ke masjid yang dekat sudah menjadi masbuk. Karena masjid yang terdekat selalu bila selesai adzan maghrib langsung qamat. Ya tidak ada masalah ya sepanjang apa dia ingin lebih khusyuk tidak ada masalah. Dan dua alasan ini sebenarnya bukan alasan. Ya. Kenapa dia tidak datang ke masjid 10 menit sebelum adzan? Ya. Datang saja ke masjid 10 menit sebelum adzan, dua masalah ini akan hilang insyaallah. Nah itu akan lebih banyak pahalanya. Apakah ada ilmu supaya seorang bisa dalam tabir mimpi? Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia ilmu bisa dipelajari. Ya. Ada yang mengatakan dia adalah mauhibah. Pemberian dianugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, dan peranan ilmu dalam mentabir mimpi itu penting ya. Peranan ilmu agama. Pernah datang kepada Ibnu Sirin disebutkan. Dua orang bertanya tentang mimpi. Iya. Dua orang bertanya tentang mimpi. Mimpinya sama. Yang satu berkata, saya melihat diri saya adzan. Ibnu Sirin berkata, kamu akan haji. Satu lagi berkata, saya melihat diri saya adzan. Ibnu Sirin berkata, kamu ya, mencuri atau akan mencuri. Ya. Berbeda beliau tafsirkan. Yang satu dia lihat orangnya salih, ya. Maka Allah berfirman wa adzin fin nasi ya'tuka rijala. Ya. Wa adzin fin nasi lil hajj. Dan berikanlah, umumkan, adankan kepada manusia untuk haji. Ya. Disebut beliau artikan haji. Yang satunya dia katakan mencuri. Ya. Itu dari kisah saudara Nabi Yusuf, fa'adana muadzinun bainahum ayyatuhal iru innakum lasariqun. Maka seorang muadzin melakukan adzan atau wa'adana muadzinun bainahum, ya seorang muadzin mengumandangkan adzan, pengumuman wahai para rombongan sungguhnya kalian mencuri. Ya. Jadi pertanyaan sama, takbirnya berbeda. Nah, demikian pula sebagian ulama ada yang ditanya, ya, saya melihat diri saya telanjang. Ya, ia berkata, itu adalah tanda baik bagimu. Ya. Satunya lagi datang, saya melihat diri saya telanjang. Ia berkata, kamu ini tidak ada kebaikanmu. Ya. Yang satu telanjang, dia orang salik. Berarti telanjang tidak ada dosanya. Yang satunya orang yang salih berarti telanjang tidak ada kebaikannya. Jelas ya? Jadi dia punya pengaruh terkait dengan ilmu syariat. Tidak ada hal-hal yang lain yang diketahui oleh orang yang mentabir mimpi. Ya. Saya pernah melihat, bahkan sering ada orang yang sholat, ketika takbir, kedua telapak tangannya menghadap ke bawah. Ya begini, Allahu Akbar. Tidak mengangkat tangannya. Nah kalau dia begini, berarti ujung jarinya enggak sejajar. Sebab ujung jari ke, ya dia luruskan begini supaya sejajar. Jelasnya?